menolongku selalu. Ku datang padamu sekarang, kau pedulikan ku. Tanganmu selalu menopangku. Ku datang padamu sekarang, takkan kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihi. Mari umat Tuhan, kita bersama-sama menyatakan iman kita di hadapannya. Katakan kepada dia, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tidak ada yang mustahil, karena Kau selalu beserta. Ku serahkan beban hidupku. Kau hapuskan air mataku. Bersama-sama sembah dia. Ku datang padamu sekarang, Kau pedulikan ku. Tanganmu selalu menopangku. Datang padamu sekarang, takkan Kau tinggalkan. Kau Yesus yang mengasihiku. Sorak-sorai kita bagi dia. Beri kemuliaan bagi nama dia. Haleluya.